شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، kaum muslimin muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, memberikan kita hidayah sehingga senantiasa kokoh di atas al-haq, terlebih di zaman-zaman yang penuh fitnah, di akhir zaman yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati sa'ah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, disebutkan bahwasanya di antara tanda hari kiamat, yataqarrabu zaman, itu yang namanya zaman saling berdekatan, yang namanya waktu terasa sangat cepat berlalu. Ini termasuk tanda akhir zaman. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, watakunu sanatu kasyahr, satu tahun rasanya seperti satu bulan. Wayakunu syahru kaljum'ah, satu bulan itu rasanya seperti satu pekan. Watakunu jum'atu kalyaum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu pekan itu rasanya seperti satu hari. Wa yakunul yaumu kasa'ah, satu hari itu rasanya seperti satu jam. Wa takunu sa'atu kadhirmatin binar, satu jam itu rasanya seperti ranting yang terbakar, yaitu sangat cepat ya. Ini diantara tanda akhir zaman. Tanda yang lainnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantara tanda akhir zaman, wa yuqbadul ilmu, dan dicabut yang namanya al-ilmu. Dibawakan riwayat yang lainnya, diantara bentuk ya dicabutnya yang namanya ilmu, yakni biqabdul ulama, dengan meninggalnya para ulama. Ini juga tanda akhir zaman. Di zaman kita ya, sedikit orang-orang yang berilmu, sedikit yang namanya orang yang mau mempelajari ilmu agama. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tanda akhir zaman, wa tadharul fitan, muncul yang namanya fitnah-fitnah, muncul sekian banyak yang namanya ujian-ujian, itu termasuk tanda akhir zaman. Wa yakthurul harj, dan juga banyak yang namanya al-harj. Al-harj yaitu al-qatlu, al-qatlu yaitu banyak yang namanya peperangan, banyak yang namanya pembantaian, pembunuhan ya. Dan ini masyhud ya, ini kita saksikan ya, di antara tanda akhir zaman itu banyak yang namanya peperangan. Maka ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyakum, kabar yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah muncul, yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat semakin dekat ya. Di pembahasan yang singkat ini ya, kita akan bawakan di antara tanda yang namanya hari kiamat, yaitu muncul sekian banyak fitnah, munculnya sekian banyak yang namanya fitnah. Dan fitnah-fitnah yang ada ini sumber kemunculannya ya, yang itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada satu sumber yang akhirnya membuat muncul fitnah-fitnah yang ada ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nur ayat yang ke-63, bahwasanya sumber muncul yang namanya fitnah-fitnah yang ada itu adalah mukhalafatus syariah, dikarenakan penyelisihan terhadap syariat, dikarenakan penyelisihan terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Ini sumber suruh yang namanya fitnah. Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Yang artinya, dan hendaknya orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya, itu perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, falyahdhar, hendaknya mereka apa? Merasa takut, merasa khawatir kalau mereka itu akan ditimpa yang namanya apa? Fitnah-fitnah, ya. Antusibahum fitnah, akan ditimpa yang namanya fitnah. Fitnah dalam ayat ini, para ikhwah wal akhwat, secara nakirah disebutkan, secara nakirah menunjukkan umum, ya, fitnah-fitnah yang ada secara umum, ya, kejelekan-kejelekan yang ada, kesyirikan-kesyirikan, ya, ini muncul dikarenakan apa? Penyelisihan terhadap syariat. Ayusibahum azabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan apa? Dengan azab yang keras, ya. Ini sumbernya. Ketika ditengok seluruh fitnah yang ada, ya, entah itu fitnah yang berhubungan dengan badannya, entah itu fitnah yang berhubungan dengan sebuah negara, ya, atau fitnah muncul yang sekian banyak, kemungkaran-kemungkaran, fitnah yang berupa apa? Pelanggaran-pelanggaran yang ada, maka ujung itu semuanya adalah apa? Mukhalafatu syariah. Ada yang namanya apa? Penyelisihan terhadap syariat. Semisal dalam rumah tangga, ya, terjadi yang namanya fitnah di sana, ujian antara dua pasang, ya, atau sepasang rumah tangga tadi, maka ujung-ujungnya apa? Salah satu dari anggota keluarga tadi ada yang menyelisihi syariat. Itu pasti, ya. Pasti yang namanya muncul yang namanya fitnah, adanya pelanggaran syariat. Baik. Maka di kesempatan ini, ya, saya bawakan beberapa solusi-solusi, ya, untuk selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Ketika sudah tahu, ya, sumber fitnah itu dari mana, itu dari penyelisihan syariat, dari penyelisihan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, maka di sana juga ada solusi, ya. Solusi dari apa? Dari keluar dari yang namanya fitnah-fitnah yang ada. Solusi yang pertama untuk bisa keluar dari fitnah yang ada, ya, yaitu dengan apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini kunci. Tidak mungkin akan lepas, akan bisa selamat dari fitnah kecuali seorang harus apa? Harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman, ya, Salaful Ummah. Ini kunci, ya. Kunci yang terkadang dikesampingkan oleh kebanyakan orang. Ya, ketika muncul adanya fitnah, ya, seorang pemimpin yang kafir, ya, akhirnya muncul sekian banyak syubhat-syubhat, ya, muncul sekian banyak kerusuhan. Kuncinya satu, ya. Di antara solusinya apa? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada bimbingan As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Ini Allah tegaskan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Allah sebutkan di sana, "Wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Ini dalil yang menyebutkan bahwasanya solusi, ya, untuk keluar dari yang namanya fitnah itu dengan apa? Dengan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Fa in tanazza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pada sebuah perkara, Ya, perkara di sini sifatnya nakirah. Umum seluruh perkara yang ada, entah masalah keluarga, masalah masyarakatnya, masalah duniawinya, masalah apa? Agamanya, ya. Maka kembali kepada Al-Qur'an. Ya. Fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ila Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai maksudnya dikembalikan kepada Kitabullah. Ya. Wa rasulihi atau wa rasul, dan kembalikan kepada ar-rasul, yakni kepada bimbingan sunnah rasul, bimbingan hadis-hadis rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jikalau kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairun. Ya, Allah menjamin. Yang demikian itu, ya, ketika ada masalah kembali kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, ya, dengan pemahaman salaful ummah, ini yang demikian adalah baik. Wa ahsanu ta'wila. Dan baik apa? Akibatnya, ya. Ai husnu akibatan, yaitu kebaikan, ya, yang akan didapatkan. Ketika seorang mengembalikan permasalahan, permasalahan yang ada kepada Al-Qur'an dan kepada As-Sunnah, ya, maka dia akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Ya. Ini kunci untuk seorang selamat dari fitnah. Bahkan yang namanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah merupakan apa? Sifatnya kaum mukminin wal mukminat. Ya. Di samping ayat tadi yang sangat jelas, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dalam ayat yang lain Allah katakan, maka nalil mukminin wa mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyara fi amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin, ya, tidak pula seorang mukminah, ketika sudah Allah dan Rasulnya tetapkan pada sebuah perkara, ya, untuk dia punya pilihan yang lain, ya. Artinya dia masih mencari, ya, cara-cara yang lainnya, mencari solusi-solusi yang lainnya selain solusi Al-Quran dan As-Sunnah, ya, maka enggak pantas, ya. Dalam ayat yang ini Allah sebutkan, wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, demi Rabbmu, tidaklah mereka dikatakan beriman, ya, kecuali mereka, sampai mereka berhukum dengan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhukum dengan syariat yang kau bawa, ya, fima syajara bainahum, atas apa yang telah menimpa mereka dalam perkara-perkara mereka, ya. Fala tajidu fi anfusihim harajun fima qadaita wa yusallimu taslima. Dan mereka tidak merasa mendapati dalam diri-diri mereka perasaan berat, ya. Ini sifatnya seorang mukmin, sifatnya seorang mukminah ketika dia mengambil bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa berat, ya. Dia terima dengan sepenuh hati, ya. Tidak merasa berat, tidak merasa janggal dalam hatinya, tapi dia terima sepenuhnya. Ya, seperti ini syariat Allah. Seperti ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia pun menerima dengan pasrah dan dengan penerimaan yang sebenarnya. Ya, itu sifatnya orang mukmin. Jadi kunci dari seluruh, ya, fitnah-fitnah yang ada, selamat dari fitnah yang ada, yang pertama dengan seorang itu apa? Kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ini yang pertama. Solusi yang kedua, ikhwani fiddin wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sebagai seorang selamat dari fitnah yang ada, yaitu dengan takwallah, dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim tentang jaminan buah yang namanya ketakwaan. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan untuk mereka makhraja, jalan keluar dari seluruh problema-problema yang ada. Wa may yattaqillaha wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian juga akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat yang setelahnya Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan urusan-urusannya menjadi mudah. Ya. Terus bagaimana itu yang namanya takwa? Ya. Takwa itu dengan seorang apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan seorang menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka diterapkan ketika ada sebuah kasus permasalahan fitnah yang muncul, ya. Maka dia berusaha mencari perintah Allah dalam masalah ini apa? Ya. Semisal kita contohkan perintah Allah dalam masalah apa? Pemerintah kita, penguasa kita, apa perintah Allah? Ya, as-sam'u wa ta'ah. Ya, maka kita laksanakan. Perintah Allah dalam masalah kepada penguasa kita, muamalah dengan penguasa kita dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Apa larangannya? Khuruj 'anil hukam. Ya, larangan untuk keluar dari apa? Penguasa kita. Larangan untuk memberontak penguasa kita. Ini satu kasus. Ya. Dan seluruh kasus yang ada akan selesai dengan apa? Dengan yang namanya takwa Allah, ya. Suatu ketika, ya, dikisahkan ketika terjadi pemberontakan, fitnah pemberontakan Ibnul Asy'ats, ya, yang sangat dahsyat ketika itu. Bahkan sebagian tabi'in sampai terbawa fitnah Ibnul Asy'ats ini, ya, memberontak kepada pemerintah yang zalim ketika itu. Kemudian sebagian orang ketika itu, ya, mengeluhkan kepada seorang tabi'in yang bernama Talak bin Habib rahimahullah. Kemudian menanyakan kepada beliau, ya, mengeluhkan terkait dengan fitnah-fitnah yang ada. Itu adanya pemberontakan kepada pemerintah yang zalim, ya, fitnahnya Ibnul Asy'ats, ya. Maka beliau mengatakan, "Adfi'uha bitaqwa," ya. Padamkanlah, ya, fitnah tersebut dengan yang namanya takwa. Dalam lafaz yang lain disebutkan idfa'uha bitaqwa, ya. Redamlah fitnah tersebut dengan takwa. Maka orang-orang tadi menanyakan kepada tabi'in ini, kepada Talak bin Habib, dikatakan kila wa ma taqwa. Lalu bagaimana takwa itu? Ya. Beliau mengatakan definisi takwa, di antara definisi takwa dikatakan oleh beliau rahimahullah, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Ini takwa, Pak. Apa itu takwa? Itu engkau beramal dengan amal ketaatan kepada Allah, ya, tarju thawaballah, engkau mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau beramal, ya, di atas yang namanya ilmu, ya, cahaya Allah, dan engkau mengharapkan apa? Pahala dari takwamu tadi. Engkau mengharapkan pahala dari ketaatanmu tadi. Kemudian beliau melanjutkan, wa anta tsruka ma'siyatallah ala nurin minallah makhafata iqabilah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Engkau meninggalkan kemaksiatan, keharaman, ya, ala nuri minallah, di atas yang namanya apa? Cahaya dari Allah, di atas ilmu, ya. Sebagai asas, sebagai pondasi seorang beramal, entah itu menjalankan sebuah ketaatan ataupun meninggalkan sebuah kemaksiatan, dengan apa? Dengan ilmu. Ini ciri ahlu sunnah, ciri as-siratal mustaqim, jalan yang hak, itu beramal di atas ilmu, ya. Kemudian belum melanjutkan makhafata iqabilah, itu engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di atas ilmu, ya. Dan juga engkau merasa apa? Takut dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya apa? Takwa, ya. Maka para hadirin, para ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, di antara solusi, ya, untuk selamat dari yang namanya fitnah-fitnah yang ada, dengan seorang apa? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada masalah, ada fitnah yang ada, sudah perbaiki dulu takwa kita. Ya, di samping tadi kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, dan juga kembali kepada diri-diri kita untuk meningkatkan takwa kita masing-masing. Solusi yang ketiga, ya. Di antara solusi untuk keluar dari yang namanya fitnah, selamat dari yang namanya fitnah, adalah al-mubadaratu ilal amal. Bersegera untuk mengerjakan amalan, ya. Ini kunci untuk selamat dari yang namanya fitnah. Ketika muncul kerusakan-kerusakan yang ada, ya, maka dia sibukkan dirinya untuk beramal. Ketika muncul fitnah-fitnah yang membawa sekian banyak orang, ya, yang terhempas dari fitnah tadi, yang tenggelam hanyut dengan fitnah tadi, maka seorang dia apa? Bersegera untuk beramal, cepat-cepat beramal. Ini sebagaimana dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Hadis yang masyhur di tengah-tengah kita, ya. Hadis supaya bersegera untuk beramal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil amali fitanan." Bersegeralah oleh kalian untuk mengerjakan amalan, untuk beramal soleh fitanan, sebelum datang yang namanya fitnah. Rasul menggambarkan apa itu fitnah ketika itu. Rasul menggambarkan fitnahnya seperti potongan-potongan malam yang gelap. Kakita ilail mudlim. Seperti potongan-potongan malam yang gelap, ya. Malam semakin malam, larut malam itu semakin gelap. Fitnah seperti itu sangat samar, ya. Tidak yang mengetahui kecuali orang-orang yang berilmu, ya. Entah fitnah hizbiyah, sururiyah, entah fitnah, ya, dari apa kebid'ahan-kebid'ahan yang ada, ya, ataupun fitnah-fitnah dunia, ya, ini samar sekali, ya, yang terkadang manusia itu, ya, tidak sadar kalau itu apa fitnah. Malam juga seperti itu, sudah terasa sudah apa larut malam, ya, itu fitnah seperti itu. Maka dikatakan, ya, dikatakan oleh para ulama kita, al-fitanu, fitnah-fitnah itu, idza akbalat arafahul ulama. Fitnah itu, ya, di awal-awal munculnya itu diketahui oleh para ulama, ya. Mungkin kalau yang mengikuti bagaimana bimbingan para ulama, dan memang prinsip seorang ahlu sunnah kembali kepada para ulama kibar, Rasul mengatakan al-barakatu ala akabirikum. Barokah itu ketika kalian kembali kepada orang-orang kibar kalian, ya. Ketika para ulama kibar jauh-jauh hari, ya, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun lamanya memperingatkan dari yang namanya ihya'at-turats, memperingatkan dari sururiyin, ya, jauh-jauh hari, puluhan tahun, bukan satu tahun, dua tahun, lima tahun yang lalu, ya, di zaman Asy-Syaikh Mukbil rahimahullah, di zaman Asy-Syaikh Al-Albani, ya, di zaman Asy-Syaikh Ibnu Baz, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, sudah memperingatkan bahaya yang namanya apa? Fitnah sururiyah, ya. Namun orang yang tidak mengetahui, ya, fitnahnya sudah selesai baru apa? Baru terasa. Ya, para ulama sudah jauh-jauh hari. Begitu juga fitnah yang lainnya, di awal munculnya gerakan Daesh, ya. Di awal munculnya gerakan ISIS ketika itu, ya, para ulama kita sudah berbicara. Ya, baru muncul sudah berbicara mereka itu, ya, kaum Khawarij, ya. Khawarij, Khawarij di masa ini. Mereka memiliki apa? Dukungan dari orang-orang Yahudi, ya. Itu sudah di awal-awal. Ya, ketika kita dengarkan kaset-kaset para ulama, subhanallah, sudah berapa tahun yang lalu? Ya, 5 tahun yang lalu sudah mereka peringatkan, ya. Ketika awal munculnya, ya, ternyata benar. Di belakang mereka contoh seperti ISIS, Daesh, itu mereka orang-orang Yahudi. Ya. Artinya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang Allah berikan kepada para ulama untuk apa? Mereka mengetahui ketika awal muncul yang namanya fitnah, ya. Apa kuncinya tadi? Dikarenakan mereka para ulama, orang-orang yang sangat dekat ya, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Maka ketika muncul fitnah, sudah tahu tanda-tandanya. Berbeda dengan juhala ya, dikatakan wa idza adbarat arafahu juhala ya. Tapi kalau sudah pergi fitnah tadi, sudah bubar, sudah selesai, baru orang-orang yang jahil itu apa? Tahu. Ya, al-fitan idza akbalat arafahu al-ulama wa idza adbarat arafahu al-juhala. Ya, fitnah itu ya di awal muncul sudah diketahui para ulama. Tapi kalau sudah berujung akhir, sudah akhir, ya kalau sudah pergi, mau pergi fitnahnya ini, baru apa? Orang-orang bodoh yang tahu. Ya Pak ya? Ya. Oh, ternyata ini fitnah sururiyah berbahaya. Oh, dari dulu para ulama sudah memperingatkan. Oh, ternyata fitnah apa? ISIS itu berbahaya. Ya sudah dari dulu para ulama sudah memperingatkan. Ya. Maka berbeda kapasitas kita ya. Harus merujuk kepada mereka para ulama kibar. Sampai-sampai dikatakan laulal ulama lasoron nasu mithlul bahaim. Seandainya tidak ada para ulama yang Allah turunkan sebagai pewaris-pewaris para nabi ya, membimbing umat manusia, niscaya manusia itu seperti binatang-binatang ya. Ini wakil. Ketika tidak ada bimbingan para ulama yang mengajari kepada umat ya, manusia tidak punya pembimbing, tidak punya arah jalan hidupnya ya, akhirnya seperti kebanyakan manusia, tidak punya tujuan hidup, tidak punya bimbingan dalam hidupnya, seperti binatang ya, tidak punya tujuan hidup yang jelas. Ini nikmat yang sangat besar, yaitu yang namanya para ulama. Maka kembali kepada permasalahan tadi ya, terkait dengan apa kunci untuk selamat dari fitnah adalah seorang mubadarah, bersegera untuk mengerjakan al-amalus soleh. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya ya, mengisahkan ya, bagaimana seorang harus memiliki prinsip yang jelas, harus memperhatikan agamanya sampai-sampai nanti di akhir zaman ya. Dikisahkan bahwasannya sebaik-baik harta seorang muslim itu adalah kambing ya. Kambing yang dia ikuti di lembah-lembah, di lereng-lereng gunung, di puncak-puncak gunung ya, karena dia menyelamatkan agamanya ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusiku ayyakuna khairu malil muslimin ghanamun ya. Hampir-hampir nanti pada akhir zaman ya, sebaik-baik harta seorang muslim adalah apa? Adalah kambing ya. Kambing yatba'uha su'afal jibal wa mawaqit al-qitar, yang dia ikuti di puncak-puncak gunung, yang dia ikuti di lembah-lembah ya. Yafiru bidinihi minal fitan, dikarenakan dia ya lari ya, membawa agamanya untuk supaya selamat dari yang namanya fitnah-fitnah ya. Maka seorang ya hendaknya memperhatikan dirinya, hendaknya senantiasa ya mengajak. Kalau dia itu orang yang lemah ya, jangan sekali-kali punya prinsip ya pengin membandingkan ya, pengin tahu yang namanya apa fitnah ya. Ada sebuah kisah ya, kisahnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau pernah membawa yang namanya Injil atau Taurat ya. Bukan beliau merasa apa namanya, tentunya bukan dalam rangka untuk mempelajarinya, untuk apa namanya kembali kepada, tidak sama sekali. Hanya beliau melihat saja. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ya sahabat Umar ini bawa Taurat tadi. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, am mutahayyikun? Apa kamu ini merasa ragu dengan yang namanya Al-Qur'an?" Ya. Kamu merasa tidak apa namanya percaya dengan Al-Qur'an? Ya. Ini sebagai teguran. Ini sekelas sahabat Umar bin Khattab ya. Tidak boleh untuk apa? mencoba-coba untuk melihat kepada yang lainnya. Ya, sebagaimana seorang ketika sudah dikenalkan dengan manhaj salaf, dengan dakwah salafiyah, ya, maka jangan sekali-kali dia ingin membandingkan bagaimana sih kok katanya mereka ditahdir, ya. Saya pengen lihat seperti apa. Kata yang diajarkan juga sama. Kitab-kitabnya juga kitabnya para ulama ahlus sunnah. Akhirnya mencoba. Ya, datang ke majelisnya, membandingkan, oh ternyata bagus juga. Itu juga membantah ini dan itu. Ya. Akhirnya dia pun apa? Terbawa fitnahnya tadi. Ya. Karena kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-fitanu qatafah wal qulubu dha'ifah. Fitnah itu menyambar-nyambar, ya. Sementara hati itu apa? Lemah. Kalau orang itu mencoba untuk melihat, melongok kepada fitnah tadi, akan disambar oleh fitnah. Ya. Ketika seorang itu berani-berani mendekati ombak, dia akan apa? Terseret oleh ombak. Fitnah seperti itu, ya. Ketika seorang berusaha, ya, mencoba-coba, ya, cari sana, cari sini, hati-hati. Ya, khawatir kamu terbawa ombak. Ya, khawatir kamu apa? Terombang-ambing oleh ombak tadi, ya. Terbawa hanyut, ya, dibawa oleh fitnah. Maka seorang, ya, senantiasa menjaga dirinya. Maka dikatakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilma din, fanzuru aman ta'khudhuna dinakum." Sungguhnya agama ini adalah ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian, ya, jangan dari orang yang tidak jelas. Dan juga para ikhwah wal ummahat rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab yang lainnya untuk selamat dari fitnah adalah seorang senantiasa berkumpul, ya, bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Merasa senang memiliki teman-teman yang soleh, merasa senang memiliki teman-teman yang solihah, ya. Teman solihah, teman yang soleh tadi mengingatkan dia kepada masalah akhiratnya. Bukan seperti teman yang tolih, tolihah yang mereka apa? Membisi kejelekan-kejelekan, ya. Maka ketika seorang memiliki teman-teman yang baik, ya, teman-teman yang soleh dan solihah, ya, hendaknya dia bersabar. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta untuk sabar berteman dengan orang soleh. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28. Kalau katakan mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Wahai Muhammad, sabarkanlah dirimu. Ini yang diajak bicara siapa? Nabi Muhammad SAW, Rasul SAW, orang yang paling bertakwa, ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disuruh sabar untuk berteman dengan orang soleh. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridna wajha. Supaya bersabar, ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mereka beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di waktu pagi dan waktu petang, ya, orang-orang yang soleh. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Ini peringatan, ya. Apa itu? Jangan sekali-kali kamu palingkan wajahmu dari mereka, orang-orang soleh, ya. Kenapa? Kepada orang-orang yang dikarenakan kamu ingin perbenaran dunia, ya. Ketika seorang, ya, jauh dari majelis ilmu, jauh dari teman-teman yang soleh, kira-kira bagaimana? Diganti, diisi dengan majelis dunia, diisi dengan teman-teman yang jelek, itu pasti. Ya. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya. Jangan kamu palingkan wajahmu dari mereka hanya karena pengin dunia, ya, yang sedikit. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a hawa. Jangan pula engkau mengikuti orang-orang yang sudah kami tutup, ya, hatinya. Kami palingkan hatinya, ya. Dan juga orang-orang mengikuti hawa nafsunya saja. Jauhi teman-teman yang seperti ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa kana amruhu furuta. Orang yang seperti ini sifatnya, ya, orang yang memilih melirik dengan dunia, kemudian mengganti teman-teman yang soleh dengan teman yang jelek, mengganti majelis-majelis ilmu, majelis zikir diganti dengan majelis dunia, ya. Maka Allah katakan, wa kana amruhu furuta. Orang yang seperti ini urusannya semuanya sia-sia. Dunianya dia tidak dapatkan kecuali hanya Allah yang sudah menentukan, ya. Akhiratnya dia tinggalkan. Orang seperti rugi. Dan seorang yang rawan terkena fitnah itu orang yang sendirian, sudah tidak kumpul dengan teman-temannya lagi. Dulu ngaji bersama, ya. Dulu biasa datang di majelis ilmu bersama. Sekarang sudah dia tinggalkan. Terus kemana? Saya sudah cukup, ya. Sudah punya HP Android, saya belajarnya di radio-radio aplikasi saja. Oh, saya sudah pinter, saya cukup lihat di internet dan sebagainya. Saya akan belajar sendiri. Ya, hati-hati. Orang yang seperti ini rawan untuk terbawa fitnah. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamadz-dzibu ya'kulu al-ghanam al-qasi." Hanya saja yang namanya dzibu, itu yang namanya serigala, itu akan memangsa, ya, memangsa yang namanya kambing yang sendirian, ya. Kalau mungkin kambing berkumpul banyak, ya, memangsa tidak berani, ya. Tapi ketika sendirian, ya, berani dia untuk memangsa kambing tadi. Sebagaimana seorang dalam beragama, ketika dia senang berkumpul dengan orang soleh, kembali kepada para ulama kibar, kembali kepada bimbingan asatidah yang berjalan dengan para ulama kibar, akan selamat. Kenapa? Akan senantiasa dibimbing bersama. Tapi ketika dia berusaha menyempal sendiri, menyendiri, tidak ikut bersama-sama dengan orang yang soleh tadi, rawan untuk terbawa oleh fitnah, rawan untuk termakan oleh tadi ahlul fitan, orang-orang yang suka mengembuskan yang namanya fitnah, ya. Ini juga perkara yang sangat penting, ya. Seorang senantiasa apa? Senantiasa bermajelis dengan orang soleh, senantiasa berteman dengan orang-orang yang soleh, bersabar untuk berteman dengan orang soleh. Bahkan yang namanya permasalahan teman ini, ya, ini permasalahan yang paling penting dalam hidup seorang. Dikarenakan teman ini akan membuat warna bagi teman, ya, bagi temannya tadi. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, bahwasanya agama seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Ya, al-mar'u 'ala dini khalili. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu, ya, tergantung di atas agama teman dekatnya, ya. Artinya seorang itu dilihat saja teman dekatnya siapa, pasti miru seperti itu. Ya. Maka hendaknya kalian memilih siapa yang dia akan dia jadikan teman dekatnya. Ini pembahasan teman dekat. Kalau sekedar teman, ya, teman-teman biasa, enggak masalah. Tapi kalau teman dekat, maka pilih seorang yang benar-benar apa? Memiliki, ya, kriteria teman yang baik. Teman yang soleh, teman yang solehah. Baik. Bahkan para ikhwah wal akhwat yang kami muliakan, seorang itu nanti akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai di dunia. Teman-teman yang dia cintai di dunia nanti akan dikumpulkan bersama. Ketika seorang mencintai orang-orang yang soleh, akan dikumpulkan dengan mereka. Ketika seorang berteman dengan teman-teman yang jelek, nanti di akhirat dikumpulkan dengan mereka. Dan mereka saling menyalahkan. Sebagaimana orang yang apa? Orang yang mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Nanti ketika di akhirat dia akan apa? Menyesal. Kemudian apa? Ingin supaya syaitan tadi, iblis tadi, ya, diberikan azab berkali-kali lipat. Ya. Kenapa? Karena dia yang telah membawa dirinya kepada kebinasaan. Tapi kalau teman-teman yang baik, ya, ini akan saling apa? Mengenang masa lalunya. Ya, tasa'alun, saling bertanya-tanya, ya. Ketika di dunia dahulu, ya, beribadah bersama. Ketika di dunia bersabar, ya, untuk apa namanya? Mempelajari agamanya, ya, mengingatkan dalam perkara kebaikan. Terus seperti itu. Karena Allah mengatakan al-akhila'u yawma idin ba'duhum li ba'din aduun ilal muttaqin. Nanti, ya, pada hari kiamat, yang namanya teman-teman dekat ketika itu semuanya menjadi musuh, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang mutakin, ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang solehah, ketika nanti di akhirat, ya, mereka saling berteman. Tapi kalau orang-orang yang fajir, ya, mereka akan menjadi musuh-musuh. Ya, dulunya di dunia teman dekat, ya, namun ketika nanti di akhirat menjadi musuh-musuh yang nyata. Dan teman itu, ya, ini akan hinggap kepada apa? Teman yang sejenisnya. Ya. Akan hinggap kepada teman yang sejenisnya. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya, al-arwah junudun mujanada. Yang namanya roh-roh itu seperti apa? Tentara yang saling berbaris, ya, tentara yang banyak jumlahnya. Idza ta'arafa minha i'talafa. Kalau tentara tadi saling mengenal, dia akan apa? Akan saling mencintai. Kita sebagai salafiyin, salafiyat, harus merasa cinta kepada apa? Salafiyin dan salafiyat. Jangan kita salafiyin, ya, cintanya dengan hizbiyin, dipertanyakan. Karena tadi, yang namanya ruh itu saling mengenal, ya. Wa idza tanakara minha ikhtalafa. Kalau saling mengingkari, akan menjadi perselisihan. Ya, enggak mungkin seorang ahlu sunnah, seorang salafiyah rela berteman dekat dengan hizbiyah, dengan hizbiyin, tidak rela. Ya, ini permisalannya. Kalau para ulama mengatakan, ya, at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Yang namanya burung, ya, ini akan hinggap dengan burung yang sejenisnya. Ya, seorang yang senang kepada al-haq akan berteman dengan orang yang senang kepada al-haq. Seorang yang ahlu maksiat akan berteman dengan ahlu maksiat, ya, dan seterusnya. Baik, ini beberapa terkait dengan apa? Terkait dengan solusi atau jalan keluar dari seluruh fitnah-fitnah yang ada. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, ya. Mudah-mudahan berfaedah dan banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa barik wa salim. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.